Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Khususnya nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat ilmu yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan dan ujian seberat apapun. Dan bukan hanya bertahan, tapi mendapatkan kebahagiaan di tengah puing-puing musibah dan masalah. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita harus membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin, meminta pertolongan agar Allah menolong kita memahami, agar Allah menolong kita untuk mentadaburi apa yang disampaikan dan apa yang kita dapat, dan nolong kita untuk mengamalkan tentu saja. Karena jamaah yang Allah muliakan, kita gak akan bisa lakukan ini semua dan mengamalkan ilmu ini kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita menekankan kembali syahadatain kita. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita hanyalah menjadi hamba yang memiliki misi menyembah dan beribadah. Dan kita tidak akan bisa beribadah kecuali dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna atau salah satu makna bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke bab baru, masih bersama Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, dan masih bersama Riyadus Salihin. Mubadarah fil khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Bab berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Ini bab keberapa? Bab ke-10. Bab ke-10. Salah satu poin yang harus kita camkan jemaah sekalian Allah muliakan, sudahkah kita berusaha mengamalkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9? Sejauh mana kita memperjuangkan bab keikhlasan sampai bab tafakkur? Ini tanda tanya besar sebelum kita melangkah ke bab ke-10. Sudahkah kita bertafakur? Lalu juga kita ingat seyakin apa kita, dan sebelum terus bagaimana keistiqomahan kita. Terus kita belum bicara tentang bab kesabaran. Sudah kita lewati jemaah, 9 bab. Ini bukan hanya tentang melangkah, ini tentang bagaimana mengamalkan yang sudah ada dan dipelajari. Dalam salah satu riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan sebagian masyayikh, dibawakan juga oleh sebagian masyayikh, Imam Syafi'i mengatakan, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Dalam riwayat Imam Syafi'i, man lam yasun nafsahu, barang siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmu tidak akan menjaganya. Atau barang siapa yang tidak menjaga dirinya, padahal dia udah belajar, tapi dia gak jaga dirinya, maka Allah gak akan jaga dia. Kita udah punya 9 bab, jamaah. 9 bab. Pertanyaan besarnya, seperti apa kita berusaha menjaga ke-9 bab tersebut? Semaksimal apa kita menjaga ke-9 bab tersebut? Semaksimal apa kita menjaga keikhlasan? Semaksimal apa kita bertaubat? Sehebat apa kesabaran kita? Bab ketiga itu. Lalu sejauh mana kejujuran kita? Bab ke-4. Lalu sudahkah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Muraqabah. Baik ketika ada orang maupun enggak ada orang. Baik ketika ada suami maupun enggak ada suami. baik ketika enggak ada istri di samping istri maupun enggak ada istri, baik ketika bareng orang tua maupun ketika di kos-kosan, seberapa meresap keyakinan kita diawasi oleh Allah, muraqabah, dan itu bab kelima. Lalu seperti apa kita benar-benar yakin bahwa solusi dari masalah hidup kita adalah ketakwaan, sehingga kita memperjuangkan ketakwaan dari lubuk hati kita, dan itu bab keenam. Dan seyakin apa kita dengan Allah, dan seberani apa kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bab ke-7. Lalu setelah itu istiqomah, bab ke-8. Dan mentafakuri segala episode kehidupan kita, segala objek yang kita lihat, segala kejadian yang kita alami, dan kita kaitkan dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bab tafakur. Baru kita melangkah ke bab ke-10. Panjang jamaahnya, panjang sekali. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i juga, al ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Apalagi udah enggak hafal, cuman didengerin doang aja setiap pagi, udah berlalu begitu aja, itu bukan ilmu. Ilmu itu yang bermanfaat. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, apalagi sebatas didengar, sebatas diikuti. Nah, itu bukan ilmu. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bermanfaat. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Tolong direnungkan. Kita semua termasuk diri yang berbicara ini, sejauh apa kita menjaga keikhlasan, lalu memperbanyak taubat, lalu sabar, lalu jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa selalu diawasi. Lalu bagaimana dengan ketakwaan kita, keyakinan dan ketawakalan kita? Lalu sudahkah kita istiqomah? Dan sejauh mana kita senantiasa bertafakur? Dan berikutnya baru kita masuk ke bab yang ke-10. Kita baru masuk ke bab yang ke-10. Hadirin yang Allah muliakan, bab yang ke-10 ini adalah mubadara ilal khair, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan, atau bersegera dalam mengerjakan kebajikan, bersegera dalam mengerjakan kebajikan. Hadirin Allah muliakan, kata para ulama, judul bersegera mengerjakan kebajikan ini memiliki dua makna dan dua pesan. Dua makna dan dua pesan. Makna yang pertama, al-mubadarah wal-musara'ah ilal khair. Jadi kita penting, kita harus tahu gak, apa kotak besarnya nih, bicara tentang apa sih bab ini. Nah, berbicara tentang dua hal. Itu poinnya. Bab ini berbicara tentang dua isu besar. Itu poinnya. Sekali lagi, bab ini, bab ke-10, itu berbicara tentang dua isu besar. al-mubadarah. Jadi bersegera mengerjakan kebaikan itu mengandung dua isu besar. Jadi kita akan bahas dua isu besar. Yang pertama, al-mubadarah wal-musara'ah ilal khair. Bersegera dan cepat dalam mengerjakan kebaikan. Itu isu pertama. Jadi bicara kebaikan disegerakan dan cepat, nggak lelet. Al-mubadara wal-musara'a ilal khair. Segera dan cepat mengerjakan kebaikan. Itu isu pertama. Isu kedua, annal insan idza azama ala syai' wa huwa khair falyamdi fihi wa la yataraddad. Seseorang ketika sudah bertekad mengerjakan sebuah kebaikan, maka segera eksekusi. Segera melangkah. Dan jangan ragu. Jangan ragu. Jadi seseorang apabila sudah bertekad mengerjakan kebaikan, segera melangkah, segera eksekusi, segera kerjakan. Wala yataraddad, dan jangan ragu. Jangan pernah ragu. Itu dua isu besar yang akan kita bahas di bab ini. Jadi kita akan bahas tentang kalau ibadah itu harus cepat, disegerakan. Lalu yang kedua, kalau udah bertekad, ya udah jalan, jangan ragu-ragu. Jalan, jangan ragu-ragu. Oke, hadirin Allah muliakan. Setelah kita paham ini, baru kita berusaha masuk ke dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebelum beliau membawakan hadis, beliau membawakan dua ayat dulu. Dan kita masuk ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Ini penggalan ayat yang fullnya ada di layar jamaah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan di setiap umat ada kiblatnya masing-masing. Di mana huwa muwalliha, yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Allah akan datang dengan kalian pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Tabiat manusia itu seringkali terlibat dalam persaingan, sadar maupun tidak sadar. Karena itu salah satu konsekuensi manusia menjadi makhluk sosial. sadar atau tidak sadar ia berada dalam kotak persaingan. Kotak persaingan. Yang membuat ia lagi-lagi sadar atau tidak harus berlomba-lomba. Dan ini bukan hanya kehidupan para atlet misalnya. Bukan. Semua kita. Semua kita. Jadi persaingan itu bukan di dunia sepak bola atau di dunia lari aja, renang, futsal, enggak. Dalam kehidupan sehari-hari perlombaan itu tuh terasa, dan semua orang tuh pengen cepet-cepetan. Iya kan, kita yang naik motor misalnya lalu harus berhenti di sebuah traffic light, lampu merah, itu lihat atmosfer yang terbangun gitu loh di setiap garis zebra cross, lampu-lampu merah, semua menatap ke lampu gitu loh. Dan begitu lampunya berubah jadi hijau, itu mereka main cepet-cepetan. Apalagi rush hour. Dan sebagian nyolong start jemaah. Lampu belum hijau, dia udah jalan. Dia gak peduli mau didiskualifikasi, gak peduli. Yang penting gak ada pak polisi. Gitu. Jadi gak peduli didiskualifikasi karena not nyolong start. Bagi dia yang pertama, gak ada pak polisi. Makanya kan joke yang ada kan, ketika ternyata di depan ada pak polisi, dia diberhentiin, pak polisi nanya, emangnya gak ngeliat tadi, mohon maaf pak, bapak lihat tadi lampu merah? Iya pak, saya lihat. Terus kenapa dilanggar? Yang jadi masalah saya gak lihat bapak. Kan gitu. Saya lihat lampu merah. Masalahnya saya gak lihat bapak. Coba bapak nangkring tadi, kelihatan, saya gak akan melanggar. Subhanallah. Itu kenapa ada nyolong-nyolong start begitu? Cepet-cepetan. Atmosfer yang terbangun, ingin buru-buru, ingin lebih cepat sampai. Kan begitu hadirin. Kita yang naik KRL, kereta tuh, aduh subhanallah, itu gimana orang tuh berkompetisi untuk masuk. Sekarang masih mending, dulu gak ada tempat di dalam, di atas ya mah. Sekarang sudah ditertibkan alhamdulillah. Dulu di atas, naik ke atas deh subhanallah. Di dalam udah kayak pindang, udah gak jelas, udah gak bisa bergerak. Dan rebutan. Atau kita yang tiap hari yang naik busway, gimana semangat berkompetisi untuk masuk ke dalam sebuah bus. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan di mana-mana demikian. Orang yang penggemar sneakers, tiba-tiba ada sebuah event, itu ngantri dari sebelum subuh, padahal seumur umur gak pernah sholat tahajud, dengan alasan gak pernah bisa bangun. Tapi begitu ada event itu, bangun jemaah, ngantri jam 3 udah di parkiran sebuah mall. Subhanallah. Itu kenapa? Kalau bukan ada suasana begini. Kita yang tergila-gila dengan salah satu merek gadget. Begitu launching pertama, bela-belan terbang ke Singapura. Padahal kalau dia gak beli hari itu, dia gak mati. Atau dia gak akan kena serangan jantung, bismillah, cuma gara-gara itu. Rela dan nunggu, ngantri, subhanallah. Di Singapura ngantri. Padahal masuk Indonesia juga nantinya. Dan masuk Indonesia bukan 3 tahun kemudian. Saya harus ke Singapura nih Pak Ustadz, kenapa? Saya harus punya ini, fiturnya. Emangnya gak ada Indonesia? Indonesia baru 3 tahun kemudian. Kan gak ada yang bilang begitu. Masuk Indonesia nanti beberapa saat lagi. Tapi kenapa harus kesana gitu loh. Terus ngantri lah, subhanallah. Nunggu gitu, antrian. Itu masjid gak pakai ngantri. Gak ada ya kesana jamaah. Ya Allah, masjid tuh gak pakai ngantri. Allahu Akbar. Ini ngantri, bela-belain. Ada yang mau beli sepatu, ngantri. Ada yang mau beli handphone, ngantri. Ada yang penggemar novel-novelnya dirilis, ngantri pula. Loh, subhanallah. Subhanallah. Kontras dengan sholat subuh, jamaah. Sholat subuh banyak kita itu datang di rakaat kedua tahiyat akhir masih dapat saf pertama, masya Allah, saf rakaat kedua dan imamnya udah baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah mungkin 40 ayat rakaat pertama, lalu baca lagi 20 ayat rakaat kedua, udah lumayan deh tuh. Datangnya rakaat kedua tasyahud akhir itu masih dapat saf pertama deket imam, masya Allah, karena yang sholat cuma 3 orang. Hadirin Allah muliakan. Mas kata, tak ditanya istrinya, gimana tadi, aman gak? Kan istrinya tahu dia keluar terlambat. Alhamdulillah aman. Bukannya kamu tadi terlambat? Tenang aja, masih dapat saf pertama, masya Allah. Walaupun udah gak dapat rokaat sama sekali, masih dapat rokaat pertama. Masih dapat saf pertama. Kok bisa? Cuman 3 orang makmumnya, masya Allah. Nah, hadirin Allah muliakan. Kan seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, harus mengerti menempatkan persaingan. Harus mengerti bagaimana menempatkan perlombaan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita di bidang apa kita harus berlomba. Di bidang apa kita harus berlomba. Dan bidang itu bernama Al-Khairat. Mari kita simak lagi Al-Baqarah 148. Fastabiqul Khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Inilah cabang di mana kita harus berlomba. Ah itu kan perlombaan kan bahasanya cabang. Ah ini cabang ini nih. Bukan yang lain. Yang dipuji oleh Allah. Bukan berlomba hanya untuk mendapatkan dunia semata. Yang Allah minta bukan itu. Yang Allah minta adalah fastabiqul khairat. Berlombalah dalam mengerjakan kebaikan. Bukan sebatas berlomba mendapatkan dunia. Dalam arti, dunia yang tidak ada kebaikannya, bahkan cenderung melalaikan, bahkan bermaksiat kepada Allah seperti nyolong start tadi. Udah maksiat, membahayakan pula. Dan banyak terjadi kecelakaan gara-gara nyolong start lampu merah. bukan ini, tapi berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Dan kebaikan di sini adalah ketaatan. Berlomba-lomba mengerjakan ketaatan jemaah. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Kebaikan dan ketaatan. Kebaikan dan amal soleh. Itu yang dimaksud kebaikan di sini. Ibnu Zaid sebagaimana dalam tafsir At-Tabari mengatakan al-khairat al-a'malu salihah, amal-amal soleh. Catat baik-baik. Jadi disitulah cabang kita berlomba. Cabangnya apa? Saya mau ikut perlombaan. Cabangnya apa? Jangan sampai salah. Amal-amal soleh. Cabangnya bukan balap karung, bukan makan kerupuk. Bukan sepak bola. Berarti gak boleh dong bola. Boleh, sebagai olahraga aja. Tapi benar, itu menjadi yang harus menjadi semangat perjuangan dan perlombaan adalah amal soleh. Amal soleh jamaah. Amal soleh. Disinilah orang-orang beriman harus berlomba. Makanya jamaah Allah muliakan, Al-Hasan Al-Basri, antum catat ini kalimat-kalimat para ulama. Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Jika Anda melihat seseorang berkompetisi atau mengalahkan Anda dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Itu jamaah. Jika Anda melihat ada orang ingin mengalahkan Anda dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Jadi jangan ikut-ikutan masuk ke kotak dunianya, jangan. Itu bukan isu penting bagi kita. Tapi kalahkan dia dalam akhirat. Ada orang kita lihat, misalnya gitu, ada orang kita lihat, dia kok kayaknya pengen banget sih tampil lebih keren dari kita misalnya, padahal kita gak tertarik juga. Atau tampil lebih cantik dari kita, kalau bagi ibu-ibu, atau tampil lebih menarik dari kita. Ya udah biarin aja. Isunya bagaimana sholat kita lebih khusyuk dari dia. Bagaimana kita lebih ikhlas dari dia. Bagaimana kita lebih sabar dari dia. Bagaimana tahajud kita lebih banyak dari dia dan dari yang lain. Dalam arti bukan berarti ibadah niatnya mengalahkan orang jadi sehingga tidak karena Allah, bukan itu. Tapi udah gak usah diurusin maksud Hasan al-Basri. Kita fokus mengejar akhirat, itu poinnya. Ingat ya, bukan berarti ibadah untuk mengalahkan si A, mengalahkan si B, mengalahkan si C. Sebatas itu. Jadi bukan karena Allah sholat saya harus kalahkan saya. Itu bisa jadi jatuh kepada kesyirikan hadirin, karena beramal untuk tujuan dunia. Tapi kalau ada orang misalnya dia ingin kalahkan kita dari segi aksesoris, kita pakai jam biasa, tiba-tiba dia kayaknya obses banget ingin kalahkan gitu, jamnya bagus, udah biarin aja. Yang penting bacaan Quran kita tingkatkan terus. Terkalahkan manusia dengan bacaan Quran kita. Gak usah terlalu pusing. Ada ibu, dia lebih langsing dari kita nih, gimana nih? Udah gak usah dipikirin dia langsing gak langsing. Yang penting kita jaga amanan hati, jaga ketakwaan itu. Atau bawa-bawa, dia tuh kayaknya perutnya lebih six pack dari 6 kotak loh perutnya tuh, dan dadanya bidang. Ya gak usah galau begitu, biasa aja. Gitu biasa aja. Kalahkan dengan bacaan Quran. Atau sebagian yang lagi hapusnya, dia tuh sepedanya udah sampai Bandung, kita baru sampai Sentul. Udah biarin aja nih, mau sampai Bandung kek, mau sampai Marang kek, mau sampai Papua kek, gak usah terlalu dipikirin, terserah. Dia mau pindah rumah ke Papua, biarin aja. Ini kita juga harus bisa dong. Kalau dia Bandung, kita harus bisa. Cek-cek catatan waktu dia berapa, kalori yang dikeluarkan berapa, kita harus lebih cepat lagi. Udah ngapain sih ribet-ribet begitu? Atau sekarang komunitas udah sampai Sentul, kita harus ke Sentul, kapan lagi nih? Masa kita belum sampai Sentul? Ngapain sih? Kita sampai Masjidil Haram aja. Gitu lah. Bukannya Sentul gak bagus ya nih untuk warga Sentul, Masya Allah Sentulnya favorit sekarang. Orang Jakarta ke Sentul semua sekarang, dalam tanda kutip, artinya bahasa hiperbolanya. Tapi ya, lu udah pernah ke air terjun itu belum bro? Waduh keren banget. Weekday, weekend nanti kita harus kesana. Siapa yang bilang harus? Yang harus tuh sholat subuh. Gak ada yang bilang harus kesana. Jadi hidup kita tuh akhirnya bersaing gara-gara hal-hal itu. Kan gitu sekarang. Oh, komunitas kemarin tuh berapa kilo? Kita harus sekian. Atau yang benar-benar lebih seru, itu si Fulan udah ikut Iron Man. Kita harus ikut Iron Man tahun depan. Aduh, ngapain Iron Man? Udah Iron Man, Spider-Man segala macam. Udah, kita tuh jadi orang bertakwa aja. Kan gitu jemaah. Jangan berkompetisi kayak gitulah. Umur kita cuma sedikit. Umur kita cuma sedikit. Kita hormati semuanya. Tapi kita jangan terpancing begitu. Akhirnya pengen, atau misal kita punya toko, punya itu omset toko sekian tuh udah lumayan loh. Miliaran tahun ini. Kita masa segini doang? Ayo semangat. Kalau kita lihat hal demikian, fanafisu fil akhir, kalahkan dia dengan akhir. Oke, harta apa omset kita nggak banyak, tapi kita infak sedekah. Yang penting harta tuh berkah, kita bagi-bagiin gitu jamaah. Kita bagi-bagiin. Jadi ini kaidah besar. Ada orang yang berkompetisi atau ingin mengalahkan kita dari segi dunia, kalah. Kan dari segi akhirat, jangan masuk ke permainannya, tapi fokus pada akhirat kita, itu maksudnya. Dan kalau kita fokus pada akhirat kita dengan mengikhlaskan niat, dan ketika kita beramal soleh, beribadah, hanya mengharapkan wajah Allah, secara otomatis nanti orang-orang pada kalah deh, tanpa kita harus sibukin manusia. Itu jemaah. Ini kaidah dalam. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Jika engkau melihat seseorang ingin berkompetisi atau ingin mengalahkanmu dalam dunia, kalahkan dia dalam akhirat. Kalahkan dia dalam akhirat. Gitu jemaah. Udah deh, gak usah. Tapi olahraga-olahraga aja, sepeda-sepeda aja jemaah. Tapi buat apa persaingan mahal-mahalan sepeda? Emangnya gak dihisap sama Allah? Semakin mahal semakin bergengsi misalnya. Semakin mahal semakin dihisap, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin mahal semakin sulit kita jawab pertanyaan di hari kiamat. Itu yang harus kita pikirkan. Buat apa persaingan mahal-mahalan outfit jemaah? Semakin outfit kita mahal, semakin repot kita di hari kiamat. Repot lah. Emang bisa? Saya mau tak sih, kita jawab pakai hati nurani ya. Misalnya ibu-ibu yang punya tas 200 juta dengan yang punya tas 2 juta, kira-kira pucetnya di hari kiamat lebih pucet yang mana? Ketika ditanya, yang punya tas 200 juta dengan yang punya tas 2 juta, kira-kira pertanyaannya sama gak pada hari kiamat? Sama gak di hari kiamat? Kira-kira lebih pucat yang mana? Kata bapak-bapak, bagus Pak Ustaz. Emang ibu-ibu tuh. Ya sama bapak-bapak. Yang punya jam ratusan juta. Yang punya jam 1,9 digit. Dengan yang punya jam 900 ribu. Yang punya jam 1 juta, 2 juta, itu di hari kiamat kira-kira nih lebih pucat yang mana, lebih bingung yang mana jawabnya? Kan begitu hadirin, ngapain kita berlomba-lomba kayak gitu? Puasnya ketika ditanya berapa menit sih, tapi pada hari kiamat Anda berhadapan dengan Rabbul Alamin. Kan begitu. Atau yang lagi olahraga, udah gak usah buat apa kuat-kuatan fisik, kuat-kuatan nahan tanjakan, itu kan kayaknya luar biasa. Semakin hebat nanjak, semakin disegani. Atau semakin sprint cepet-cepetan, semakin disegani. Ngapain? Itu banyak jantungan gara-gara itu tuh. Oke. Terus dipuji berapa menit sih? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Buat apa persaingan itu? Buat apa isu kita berapa mahal outfit lo? Harusnya berapa ribet hisap lo pada hari kiamat. Jadi ganti gitu. Jadi bukan berapa mahal outfit lo, berapa ribet hisap lo pada hari kiamat. Ya, tapi itu hak masing-masing. Kalau mau ribet ya silakan. Kan kita cuma kasih tahu itu aja, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada semuanya. Tapi kalau 1 rupiah itu ditanya, mungkin keselisih ratusan juta gak ditanya. Makanya barang siapa yang bersaing denganmu di dunia, jangan masuk ke kotak itu, jangan. Mau kecantikan, mau ketampanan, mau fisik, mau penampilan, mau cepet-cepetan dan seterusnya, mau kendaraan, mau rumah, mau furniture dan enggak usah. Kita berlomba saja beramal soleh. Berlomba di amal soleh. Ini banyak yang segala macam ngaji aja masih berantakan. Baca Quran berantakan. Apa mau dibanggain baca Quran berantakan? Harusnya malu kita dong. Buat apa punya bawa tas jinjing ratusan juta baca Quran berantakan? Bukankah baca Quran itu yang akan membantu kita pada hari kiamat? Gak ngerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ngasih semuanya, dia gak ngerti. Ngasih dia semuanya gak ngerti, subhanallah. Tapi idolnya jago banget, padahal dia gak pernah ngasih dia, bahkan dia beli. Dia salah satu orang yang menambah pundi-pundi kekayaan idolnya tersebut dengan beli produknya, merchandise-nya dan seterusnya. Idolnya gak pernah ngasih apa-apa. Ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala kasih semuanya buat dia, dia gak ngerti sama sekali. Gak ngerti. Kira-kira itu logis gak sih jemaah? Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Maka mari berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Nah, berikutnya hal penting. Ketika Allah mengatakan, mari berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. dari sisi apa saja perlombaan itu dilangsungkan. Jadi berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan kan masih global. Nah, kita tuh berlomba di sisi apa aja sih? Gitu. Di sub cabang apa lagi gitu loh. Misalnya lomba renang, kan masih global. Ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, estafet dan seterusnya gitu misalnya demikian. Nah, itu di sub cabang apa aja? Itu dijelaskan para ulama. Jadi di sub cabang apa aja kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Oke. Yang pertama, insyaallah kita akan bahas di pertemuan esok hari bi'idznillahi ta'ala. Kita rasa cukup. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh kita bercita-cita ingin menjadi salah satu hamba terbaiknya? Boleh. Tapi bukan hanya sekedar cita-cita semata, harus ada perjuangan. Walaupun masih suka futur atau melakukan kesalahan. Kemudian yang juga ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi perasaan cemburu ketika melihat orang lain hijrah? Karena semenjak saya hijrah yang kemudian bercita-cita demikian, saya malah jadi suka urung untuk membagikan dan menyebarkan ilmu, terutama di media sosial. Ada rasa khawatir akan kebalap sama amal mereka. Khawatir amal mereka di hadapannya justru akan lebih baik daripada saya. Sekian Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin yang mulia, ini gak tepat jamaah. Kalau gini pola pikirnya, gak ada ulama dan ustaz buka kajian. Biar apa? Biar manusia pada bodoh aja semua, dan dia yang jadi berilmu sendiri. Ya enggak, gak boleh. Jadi gini loh jamaah sekalian, yang pertama, cemburu itu boleh. Yang lebih tepat ghibtah, yaitu iri positif. Maksud iri positif apa? Iri tanpa ada niat untuk, atau tanpa ada niat dan harap orang tersebut kehilangan amal solehnya. Orang tersebut kehilangan amal solehnya. Jadi ketika ngeliat orang hijrah, kita pengen gitu, pengen kayak dia, atau ada orang haji pengen seperti dia dan seterusnya. Itu bagus selama kita tidak berharap dia kehilangan amal soleh tersebut, atau dia gak maju, atau dia stuck gitu. Jadi kita senang ada orang beramal soleh, kita ngiri, dan kita tetap senang ngelihat dia berada di posisi tersebut. Dan bukan sampai kita nahan-nahan ilmu, gak boleh. Gak boleh jamaah. Nabi bersabda, Balligu'anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, hadis Bukhari. Sesuai dengan kaidah tentu saja, gak boleh ngasal juga. Harus dengan kaidah dan SOP menyebarkan ilmu. Tapi intinya, kalau semua kriteria dan semua rambu-rambu, semua SOP menyebarkan ilmu sudah terpenuhi, gak boleh kita tahan. Itu perintah Nabi. Kalau kita tahan, kita sembunyikan, itu melanggar perintah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man su'ila an ilmin wa katamahu, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan ilmu tersebut, dia sembunyikan, aljamahullahu bi lijamin min nar yaumil qiyamah, Allah akan ikat dia dengan tali dari api neraka pada hari kiamat. Oleh karena itu, ilmu itu amanat jamaah. Ilmu itu amanat. jangan mentang-mentang kita di, jangan mentang-mentang kita punya, kita suka-suka, gak bisa. Anda harus sampaikan, Anda harus sampaikan. Makanya misalnya para ulama kita, para ustadz-ustadz kita, misalnya di pandemi seperti ini, mereka ustadz-ustadz kita tetap menyampaikan ilmu dengan media sosial dan dengan sarana yang ada, padahal awalnya gak ada yang suruh mereka, mungkin juga gak ada permintaan, tapi itu amanat, harus disampaikan. Orang punya ilmu itu amanat menyampaikan. Ilmu itu bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan balighu anni walau ayya, sampaikan. Pokoknya walaupun enggak ada permintaan, harus disampaikan. Harus disampaikan. Dan hadirin Allah muliakan, saat kita tidak memberikan ilmu kita kepada orang tersebut, maka insya Allah itu gak merubah takdir dia. Kalau Allah takdirkan dapat ilmu, dia akan dapat dari selain kita, dan kita yang rugi. Kita yang rugi, kita yang gak dapat pahala, kita yang gak akan, kita yang gak dapat, kita yang gak dapat pahala. Lalu ingatlah sabda Nabi SAW, yadul ulia khairun minal yadi sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi infak, yang memberi sedekah, itu lebih baik daripada orang yang menerima. Kalau itu masalah uang, bagaimana dengan ilmu yang satu ayat atau satu hadis lebih mahal daripada dunia dan seisinya? Jadi saat kita memberikan ilmu kepada orang lain, itu secara jelas kita lebih baik daripada dia. Karena Nabi SAW, yadul ulia khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tentu saja apabila keduanya sama-sama ikhlas, keduanya sama-sama ikhlas. Jadi gak usah khawatir dia melampaui kita. Kita kasih itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kata Nabi, di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ikhlaskanlah niat. Justru ini kesempatan, kesempatan kita bagi-bagi ilmu. Dan itu dan jangan pernah punya hati seperti itu. Itu hati yang harus dibersihkan, hati yang kotor. Kata Nabi, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Dan arti nasihat adalah al-khalis, orang yang murni, ketulusan. Allah dan Rasulnya minta kita menjadi orang yang tulus ketika memberikan sesuatu. Dan bukan hanya ketika memberikan, bukan hanya sekedar memberikan sesuatu. Kalau kita memberikan sesuatu, itu benar-benar all out. Apalagi ilmu, memberikan ilmu itu harus all out. Apa yang kita punya, kita kasih. Karena ini amanat. Kalau kita bisa kasih satu halaman, kenapa setengah halaman? Kalau kita bisa kasih dua halaman, kenapa satu halaman? Tentu saja proporsional, tergantung hikmah ya. Tapi intinya adinu an-nasihat, agama itu nasihat. Artinya kita dituntut untuk memberikan saripati kita kepada orang lain. Makanya salah satu definisi nasihat adalah iradatul khairi liman suhila, senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain yang dia berikan. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai kita termakan jebakan syaitan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah ya muallim, wa iyyakum. Nafa'allahu bikum. Amin ya rabbal alamin, wa iyyakum. Allahu yubarik fikum wa fikum barakallah wa razaqakumullahu khairad dunya wal akhirah. As'adakumullahu bi ru'yati wajhi. Amin ya rabbal alamin, wa iyyakum. Afan Ustaz ingin bertanya, bagaimana tips yang efektif untuk memuroja materi-materi sebelumnya? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fikum barakallah. Tips yang baik untuk memuroja materi-materi sebelumnya, enggak ada yang lebih baik kecuali dibaca dan diamalkan. Dan diamalkan jemaah. Itu al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Diamalkan, diamalkan, diamalkan. Itu yang terbaik. Dibaca, diamalkan, dibaca, diamalkan. Lalu buat grup gitu loh. Untuk merojari dusulin aja. Saling menasehati. Kita memang gak ada terlalu jauh lah jadi ulama, terlalu jauh jadi mungkin jadi ustaz juga mungkin gak bisa. Tapi coba buat grup merojaah bareng. Lalu yang terpenting diamalkan walau telah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz dan keluarga kita semua umat muslim selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Afan ustaz, mohon izin bertanya, maaf sedikit flashback ke kajian sebelumnya. Saat kita dicintai oleh orang yang bertawakal atau saleh adalah tanda Allah cinta kepada kita. Bagaimana jika kita dibenci oleh pelaku maksiat atau orang fasik, apakah itu juga berarti tanda bahwa Allah cinta kepada kita? Mohon sarannya juga ustaz, bagaimana jika kita istiqomah mentaati aturan keluarga dan orang tua yang menghalangi kita untuk beribadah tapi tidak terkait ibadah di rukun iman dan Islam, contohnya ibadah terkait pekerjaan, pernikahan, tempat tinggal. Mohon maaf jika ada kata dan pertanyaan yang ada salah kata dan pertanyaan ustaz. Jazakallahu khairan wa hafizakumullah, amin wa iyyakum, jazakallahu khairan. Jawabannya adalah pada saat kita dicintai orang-orang yang beriman, itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Begitu juga apabila kita kita kedorong dibenci oleh orang-orang fasik, maksiat, karena keimanan dan ketakwaan kita, itu penting. Karena bisa jadi kita dibenci sama orang fasik atau maksiat bukan karena ketakwaan, karena akhlak kita kurang bagus gitu loh, karena adab kita kurang baik, akhirnya mereka benci sama kita. Kalau kita punya akhlak dan adab yang baik, mungkin mereka senang sama kita. Jadi karena keimanan dan ketakwaan kita, karena keimanan dan ketakwaan kita, maka insya Allah itu adalah bentuk atau itu tanda Allah mencintai kita dan kita on track. Jadi itu tanda kita on track, dan kalau kita on track Allah akan mencintai kita. Di antara dalilnya apa? Surat apa? Surat Al-Fatah ayat 29. Surat Al-Fatah 29 tentang para sahabat. Allah berfirman liyaghidza bihimul kuffar. Salah satu hikmah adanya para sahabat agar membuat orang-orang kafir itu marah. Jadi orang-orang yang gak beriman, yang kufur sama Allah itu gak suka dengan orang-orang beriman dan marah sama orang-orang beriman. Padahal kita gak pernah ingin buat masalah sama orang. Padahal orang-orang beriman selalu ingin yang terbaik untuk manusia. Orang-orang beriman ingin semua orang berbuat kebaikan. Tapi itulah takdir Allah SWT untuk ujian atau untuk menguji orang-orang yang beriman itu sendiri. Jadi insya Allah itu on track. Dan selama itu bukan fardu ain, jika orang tua minta maka kita harus taat. Maksudnya gini, selama itu bukan meninggalkan fardu ain atau mengerjakan maksiat, jika orang tua minta kita wajib taat. Mau pekerjaan atau tempat tinggal misalnya, atau mungkin pernikahan. Selama itu bukan mengerjakan yang maksiat atau meninggalkan yang fardu ain. Itu salah satu parameternya. Terima kasih banyak atas perhatian. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.